sejarah, ringkasan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan semata taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-Nya, mudah untuk menggerakkan itu hari tempat-tempatnya seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menginginkan hamba-Nya kebaikan, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati hamba tersebut untuk hari di tempat-tempat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam Minggu. Apalagi di malam Minggu banyak hamba-hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah, yang mana waktu mereka habis begitu saja, yang mana waktu mereka digunakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, bahwa ahli surga itu mencari teman-temannya, mencari kawan-kawan dekatnya, seraya mereka berkata, "Ya Allah, aku tidak melihat di surga ini kawan-kawanku, teman-temanku di saat kami berada di dunia, ya Allah. Padahal kami di dunia banyak berkawan, banyak berteman dengan banyak orang. Akan tetapi kenapa kok aku tidak bisa melihat mereka, aku tidak bisa berjumpa dan bertemu dengan mereka? Di mana mereka, ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Ketahuilah, sungguh teman-temanmu, sungguh orang-orang dekatmu yang malah kau selalu berjumpa, bertemu dengannya, mereka itu ada di neraka. Mereka itu aku masukkan ke dalam neraka. Maka kamu carilah teman-temanmu itu, dan ambillah dan pindahkan teman-temanmu yang ada di neraka itu ke surga Allah Subhanahu wa taala." Jadi kalau orang itu duduk dengan orang baik, maka dia akan mendapatkan syafaat daripada orang baik tersebut di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu selalu duduk dengan kekasih-kekasih Allah, duduk dengan ulama-ulama Allah, maka di saat dia menghadap Allah kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, sungguh orang-orang soleh itu akan memindahkan dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita kumpul bersama dengan sesepuh-sepuh kita, dengan banyak orang yang hadir di majlis ini. Padahal di sana ada hadis Rasulullah. Padahal di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan," sungguh Allah itu punya malaikat, yang mana tugas daripada malaikat ini adalah hanya untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari orang-orang yang hadir di majlis-majlis zikir. Kemudian setelah itu mereka melaporkan kepada Allah, "Ya Allah, aku menemukan hamba-hambamu berzikir di tempat ini, ya Allah. Mereka mengagungkanmu, ya Allah. Mereka memujimu, ya Allah. Mereka meminta perlindungan darimu, ya Allah, dari api neraka." Apa jawaban Allah? "Telah aku kabulkan hajat-hajatnya, telah aku ampuni dosa-dosanya." Kalaupun tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, di sana ada hamba yang mana diampuni dosanya oleh Allah sehingga masuk surga, seandainya kita masuk neraka akan diambil oleh teman-teman kita yang masuk surga. Ini pentingnya majelis yang seperti ini. Jadi orang baik itu bisa mengambil kita, bisa memindahkan kita dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat kebaikan yang seperti ini. Maka para ulama mengatakan, jika seseorang mengetahui kebaikan dan kemuliaan majlis ini, tidak ada satupun orang yang terlambat untuk hadir di majlis ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi, tidak menampakkan dalam bentuk yang zahir kemuliaan dan keutamaan majlis ini, supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba untuk ada di tempat kebaikan yang seperti ini. Makanya di saat kami di Hadramaut, kalau ada majlis yang seperti ini, umpamanya acaranya jam 7, maka jam 6 sudah datang semuanya. Kalau acaranya jam 9, maka jam 7 sudah datang semuanya. Mereka mencari tempat bahkan mereka meletakkan sajadah. Jadi anaknya disuruh untuk meletakkan sajadah supaya dapat tempat di depan. Ini harus kita contoh. Jadi mengajari anaknya untuk beramal kebaikan. Sebab apa? Sebab anak itu kadang menjadi fitnah. Anak itu kadang menjadi kebaikan buat kita, itu kembali kepada kita. Kalau kita tidak didik mulai awal untuk kebaikan, bagaimana dia senang dengan kebaikan? Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratin illa anna abawahu yuhawdanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sungguh setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa. Akan tetapi yang menjadikan anak itu Yahudi, yang menjadikan anak itu Nasrani, yang menjadikan anak itu Majusi adalah orang tua. Artinya orang tua punya peran penting di dalam mendidik anak-anak kita. Anak kita bisa menjadi baik kalau orang tuanya itu baik. Sehingga seorang dai tidak akan bisa mengajak orang kebaikan, tidak akan bisa mengajak orang untuk menuju kepada Allah kalau dai itu tidak sampai kepada Allah. Begitu juga seorang ibu, seorang bapak tidak akan bisa mengajak anaknya untuk menuju ridha Allah kalau bapaknya dan ibunya tidak sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya dan ibunya tidak pernah berdoa di hadapan Allah, tidak pernah menangis di hadapan Allah untuk anaknya. Jadi tidak hanya kita memberikan makan, tidak memberikan minum, pendidikan zahir, akan tetapi pendidikan yang batin, yaitu kita bertadarrus kepada Allah, tidak pernah. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sebelum menghadiri medan pertempuran menertibkan para pasukan dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah itu di malam hari beliau bertadarrus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di perang Badar beliau menangis merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, "Ya Allah, ya Allah, aku minta perlindungan kepada-Mu ya Allah, jika kaum ini dihabiskan oleh mereka, maka mungkin tidak ada yang akan menyembah lagi kepada-Mu ya Allah." Beliau menangis, air mata bercucuran sampai sorban beliau jatuh. Lalu Sayyidina Abu Bakar dari belakang melihat Rasulullah dalam keadaan yang seperti itu. Sayyidina Abu Bakar menangis merasa iba, selalu merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, "Ya Rasulullah, yakin cukup ya Rasulullah, sungguh Allah telah mengabulkan doamu ya Rasulullah." Ini Rasulullah tidak cukup dengan wahyu, tapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang bapak, seorang ibu tidak akan bisa mengarahkan anaknya untuk kebaikan, tidak akan bisa mengajak anaknya untuk mencari ridha Allah, untuk menyampaikan anaknya menuju jalan Allah kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyuruh anaknya sholat sementara dia tidak sholat? Bagaimana dia menyuruh anaknya puasa sementara dia tidak puasa? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi pendidikan anak itu dikembalikan kepada orang tua, dan inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ajak anak kita hadir di tempat-tempat kebaikan ini. Kalau kita hadir di tempat-tempat kebaikan sementara kita biarkan anak kita berkeluyuran di mana-mana, datang ke tempat-tempat kurangan, tempat-tempat kemaksiatan, sementara kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan anak kita, sungguh kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam beberapa riwayat, ada seorang orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari dia selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari selalu berpuasa, bahkan banyak bersedekah. Akan tetapi di saat orang ini menghadap Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Sebab apa? Sebab sang anak ini menuntut kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau masukkan orang tuaku ke dalam surga? Jadi asalnya masuk surga, masuk surga. Ya Allah, kenapa kau masukkan orang tuaku ke dalam surga, ya Allah? Padahal aku seperti ini gara-gara orang tuaku. Orang tuaku tidak pernah mengajarkan aku kebaikan. Orang tuaku tidak pernah mengajak aku ke tempat-tempat kebaikan. Orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku kepada para ulama, para sulaha, sehingga aku melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga aku tidak pernah melakukan kebaikan, maka aku minta pindahkan orang tuaku dari surga menuju neraka, ya Allah. Akhirnya malaikat memindahkan orang tua yang asalnya masuk surga ini dipindahkan ke neraka. Kenapa? Karena orang tua sibuk dengan urusannya sendiri, tidak pernah memperhatikan anaknya. Sebaliknya, di sana ada seorang orang tua yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, akan tetapi dia mempunyai anak yang soleh, anak yang dekat dengan Allah, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian dia tidak menemukan orang tuanya di surga, lalu berkata, ya Allah, aku tidak melihat orang tuaku di surga, di manakah orang tuaku, ya Allah? Maka Allah menjawab, orang tuamu aku masukkan ke dalam neraka. Lalu sang anak berkata, ya Allah, bagaimana kau masukkan orang tuaku ke dalam neraka, padahal aku masuk surga itu karena orang tuaku yang mendidik aku, karena orang tuaku yang mengajarkan aku kebaikan, karena orang tuaku yang mengajak aku untuk hadir di tempat-tempat kebaikan, yang mengajak aku untuk hadir di tempat-tempat para ulama, maka aku minta, ya Allah, masukkan orang tuaku ke dalam surga-Mu, ya Allah. Akhirnya apa? Allah menyuruh malaikat untuk memindahkan orang tua yang asalnya masuk neraka dipindah ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya anak yang soleh. Jadi anak itu tanggung jawab kita semua. Menjadi baik karena bapaknya, menjadi jelek karena ibunya. Maka harus kita pegang amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.